Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Hadirin para jamaah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan langsung membuka pertanyaan-pertanyaan. Langsung soal jawab ya, insyaallah. Ini ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana sebenarnya hadis harus dilihat dari tekstual atau kontekstual? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa salafi sempit dalam pandangan yang tentang hadis. Misalnya masalah isbal, masalah jenggot dan lukisan. Itu sebenarnya hukumnya telah dihapus atau telah dihilangkan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, terkadang bahkan itu kebanyakan kaum muslimin itu sangat latah, jadi mudah terpengaruh, walaupun terkadang ia tidak memahami apa yang dia ucapkan dan tidak sadar kepada apa yang dia ucapkan. Nah, sebelum saya menjawab tentang pertanyaan ini, saya akan menjawab terlebih dahulu dari ungkapan penanya ataupun yang dihabarkan oleh penanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa pemahaman salafi, yang dimaksud dengan salafi adalah setiap orang yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam beragama, maka termasuk di dalamnya adalah imam yang empat: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan seluruh imam muhaddis Kalau ada orang yang mengatakan bahwa salafus saleh atau salafiyun sempit pemahamannya terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadza min ajhalin nas, maka orang yang mengatakan seperti itu adalah sebodoh-bodoh orang. Jadi termasuk orang yang paling bodoh. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa pemahaman salaf saleh terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sempit, maka itu adalah sebodoh-bodoh orang. Kalau tidak mau dikatakan orang gila, kalau tidak mau dikatakan orang sinting. Limadha? Lianna salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim hum a'lamun nasi bihadaddin wa hum a'lamun nas bi kitabillah wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat salafus saleh adalah orang-orang yang paling tahu, orang-orang yang paling paham terhadap agama ini, orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Ahli Sunnah mengatakan manhaju salaf a'lam ahkam wa ahlam. Maka dengan itu Ahli Sunnah mengatakan pemahaman salafus saleh terhadap Quran dan Sunnah adalah dikatakan a'lam, di mana mereka paling tahu. Wa aslam, mereka pun paling selamat pemahamannya dari setiap bentuk penyimpangan. Wa ahkam, demikian juga mereka pemahamannya, kalau dimaksudkan dengan hikmah adalah sesuai dengan makna lugawi, dengan makna hakiki, sesuai dengan hikmah, maka jelas fahmu salaf a'lam ahkam aslam. Kenapa mereka dikatakan a'lamun nas bilhaq? Sebab mereka yang tahu turunnya Al-Quran, yang paling memahami asbabun nuzul, yang paling memahami asbabul wurud. Al-Quran dan hadis datang dengan bahasa mereka, hati mereka pun suci, penyimpangan pun belum ada, maka mereka adalah ahkam wa aslan. Jadi boleh kita mengatakan dengan secara keras, dan terkadang boleh juga dengan keras, bahkan wajib untuk bersikap keras, orang yang berpendapat seperti ini adalah, kalau tidak dikatakan orang sinting, orang dungu, paling kita mengatakan orang yang paling bodoh. Kalau ada orang yang mengatakan orang hari ini lebih tahu ketimbang para sahabat, ketimbang para muhaddis. Sebab wajib diketahui, dipujinya para sahabat. Kenapa para sahabat dipuji oleh Allah? Kenapa para sahabat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipujinya para sahabat karena mereka telah mengamalkan Islam, telah mempraktikkan Islam, dan pemahaman mereka betul benar. Bukan sekedar mereka membaca Al-Qur'an, Sebab dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasul, orang yang membaca Al-Quran tidak memahami isinya, orang yang membaca hadis tidak memahami maknanya, dicela. Kama salil himari yahmilu asfaro, bagaikan seekor keledai yang membawa buku. Nah, para sahabat dipuji dan jauh dari celaan. Itu bukan dari sisi sekedar mereka membacakan ayat, tetapi mereka adalah memahami ayat dengan benar. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, pergeseran yang ada pada umat ini adalah pergeseran dari sisi kemampuan memahami ayat. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kasurat qura'ukum wa qalat fuqaha'ukum. Apabila semakin banyak para pembaca Al-Qur'an tetapi semakin sedikit orang yang paham kepada maknanya. Nah, kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan tekstual dengan kontekstual. Sebab kadang-kadang mungkin orang yang bertanya pun tidak paham apa makna istilah usuliyunnya para muhadis. Sebab rata-rata terutama mahasiswa ataupun mahasiswi dari latar belakang yang memang tidak memiliki landasan dalam berpikir, baik berpikir dalam bentuk-bentuk agama atau yang lainnya, kebanyakan kan begitu. Ketika diberikan hal-hal semacam ini memang ya bagaikan orang yang terapung, bagaikan buih yang terapung, tidak paham hatta apa yang dikatakan. Apa sih tekstual kontekstual itu? Kalau dipraktekkan dalam hadis, itu apa sih yang dimaksudnya? Tekstual kontekstual. Ahlu sunnah memahami itu semua. Saya berikan contoh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'idaim. Janganlah salah seorang di antara kamu kencing dalam air tergenang. Gimana kalau berak? Hah? Hukumnya apa kalau berak dalam air yang tergenang? Yang dilarang kan kencing saja. Kalau berak boleh berarti. Yang dilarang kencing. Maka ahli sunnah memahami. Tetapi harus ditunjukkan oleh makna lugawi, makna bahasa yang dimaksud. Harus juga sesuai dengan maqasid yang dimaksud dari syariat itu. Dan itu harus menguasai umumat adilah tentunya. Tentang kaidah-kaidah umum, tentang dalil. Bukan sembarangan seperti tadi. Maka ahli sunnah mengatakan, mimbabil aula al-ghaid. Kalau kencing dilarang, apalagi apa? Apalagi apa? Berak. Kenapa? Sebab hikmah. Nah, kalau tadi katakan kontekstualnya gitu. Larangan dari hadis ini apa? Tidak boleh mengotori air kan intinya. Nah, sekarang kalau dikatakan para muhaddis, kalau antum ditanya, apa hukumnya minum whisky? Apa hukumnya minum, umpamanya apa? Namanya apa sekarang? Coba. Hah? Apa aja gitu nama-nama minuman? Ya, brandy. Sebagainya. Saya ditanya, apa hukumnya minum whisky? Dia cari-cari Quran, cari hadis. Demi Allah, saya tidak mendapatkan pengharaman whisky. Ini bukan faqih. Tetapi ada kaidah umumnya apa? Kulu muskirin homrun, wa kulu homrin haramun. Cukup tuh, berarti faqih. Faqih. Itu baru berbicara tekstual kontekstual karena dia memahami dalil, memahami kaidah. Sekarang Bapak ditanya, apa hukumnya merokok? Nah, tadi yang tekstual kontekstual. Kalau betul, kalau tidak goblok gitu. Saya katakan, ini orang-orang yang seperti ini sebenarnya goblok gitu. Karena ketika dibutuhkan faqih, tidak faqih. Gak apa-apa ya. Kita katakan memang goblok orang seperti itu. Orang-orang yang mengaku-ngaku seperti apa? Seperti intelek gitu. Sebenarnya tidak intelek. Coba tanya. Ketika dia mencari hukum rokok, pura-pura dia berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Cari-cari nas yang sharih pengharaman rokok. Enggak ada katanya pengharaman rokok. Ini tablisul iblis semuanya. Padahal ayatnya jelas. La dirara walida wala dirar. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Kaidahnya umum, innallaha haramal khaba'is wa ahalat thayyibat. Padahal jelas dalam ayat Al-Qur'an kaidahnya bahwa Allah menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang khabits. Jelas. Maka orang yang faqih tentunya tidak mencari-cari tadi. Kalau antum sekarang jadi tadi ya, saya tidak berkaitan dengan bertanya. Kalau antum ya seperti orang bertanya tadi, ditanya apa hukumnya wanita memakai lipstik, memakai pewarna bibir, apa hukumnya? Orang faqih tidak akan mengatakan haram atau tidak sebelum dia penelitian dan tafsirnya kemana. Kalau saya ditanya, apa hukumnya memakai pewarna bibir? Jawabannya mesti tafsir. Kalau dipakainya untuk suaminya, enggak apa-apa. Berzina untuk suaminya. Berhias untuk suaminya. Kalau dia keluar, tabarus, hukumnya haram. Yang kedua ditanya, memadorotkan enggak memakainya? Kalau pewarna itu adalah memadorotkan bibirnya sehingga menjadi kanker, menjadi penyakit kulit, jawabannya apa? Haram. Walatul kubi'ajikum ilah talupa. Ini din. Jadi ahlus sunnah salafiyun itu sangat paham kepada kaidah-kaidah dalam kehidupan waki'inya. Sekarang, kalau orang Arab menamakannya muzabana. Orang Medan atau orang Jawa entah sama menamakannya ijon. Kalau saya ditanya, apa hukumnya ijon? Di dalam hadis namanya muzabana. Gimana? Faqih tahu. Mustalahatu indal kaum, istilah di kaum. Membeli buah yang masih muda, orang Jawa menamakannya ijon. Dalam bahasa Arab, dalam istilah Arab dinamakan muzabana ataupun muhokalah. Nah, berarti seorang faqih paham tadi. Jadi kalau dikatakan ulama salaf ahlu sunnah itu tidak memahami tekstual kontekstual, itu tidak begitu. Mereka yang paling paham, mereka yang paling tahu, mereka yang paling tahu semuanya. Nah, iwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Adapun sekarang mentakwil isbal, jenggot, lukisan, maka itu bukan tekstual kontekstual, tetapi apa? Tala'u bidinillah. Itu mempermainkan agama Allah. Kenapa? Sebab tidak ada isyarat yang mengarah ke sana. Hakikat yang mengarah apa? Ke sana. Jadi enggak benar. Batil semuanya, bukan seperti itu. Indonesia saat ini serang dilanda bencana. apakah bencana ini ada hubungannya dengan banyaknya dosa syirik bid'ah yang dilakukan oleh bangsa ini, dan bagaimana jihad kita ke arah ini? Apakah dengan memberangus kesyirikan dan bid'ah ini? Mohon keterangan. Ya. Udah dijelaskan dari tadi bahwa musibah yang menimpa kepada kita, bencana yang menimpa kepada kita adalah disebabkan dosa yang kita perbuat. Itu jelas nasnya Al-Quran, Sunnah. Bagaimana langkah kita? Ya, kita berdakwah, memberantas kesyirikan, bid'ah, maksiat dengan sekemampuan kita, dengan hati, dengan lisan, dan bagi orang yang memiliki kekuatan, ya dengan kekuatan. Dengan kita menyebarkan ilmu, berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di mana Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang menegakkan kebaikan dengan ahlu maksiat adalah seperti orang yang diundi untuk masuk ke sebuah kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Lalu orang yang di bawah berkata, biar tidak mengganggu orang yang di atas untuk mengambil air, maka bagaimana kalau kita memborongi kapal ini dari bawah? Jika seandainya orang-orang yang di atas itu tidak peduli membiarkan kemaksiatan, kesalahan yang dilakukan oleh yang di bawah, maka akan celaka semuanya. Tetapi jika ia mengingkarinya dan melarangnya, maka akan selamat semuanya. Dan itu gambaran antara kita menegakkan amar ma'ruf dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Tadi Ustaz sebutkan tidak akan baik sebuah generasi kecuali dengan 4 peran. Baru disebutkan 2 ya. 2 lagi apa? Memang betul tadinya. Ya. Ada 4 unsur pokok ya untuk membuahkan generasi yang akan datang. Yang pertama adalah al-bait, rumah. Jadi rumah kita harus berperan sebagai tempat pendidikan. Orang tua, suami, istri, bapak, ibu harus berperan betul-betul untuk menjadi seorang pendidik. Oleh sebab itu, istri yang paling layak ataupun wanita yang paling layak dinikahi adalah memiliki sifat rahmah, al-ahna. Ahna itu mampu mengarahkan, mampu untuk memanage, punya keahlian. Ya. Yang ketiga, di antara unsur pendidikan adalah al-wasail al-i'laniyah, media. Ya, mau media yang dilihat, televisi, media yang didengar seperti radio, media yang dibaca seperti koran, majalah. Jadi ini semua harus berisikan pendidikan. Ya. Berbeda dengan yang kita lihat hari ini. Yang keempat adalah al-mujtama, lingkungan. Sebaik-baik kita itu bikin madrasah, bikin sekolah, kalau lingkungannya itu belum mendukung, maka buahnya pun akan berkurang. Jadi masyarakatnya juga harus, ya, masyarakat yang mereka itu ya kenal tentang pendidikan. Ya, mungkin ya ini tidak berbicara tentang tempat ya, tapi ini kan boleh saya menyampaikan, ini penelitian itu. Orang-orang dari pelosok ya, dari Kalimantan, pelosok gitu ya. Ya, sekolah itu kan berbeda dengan ini daerah anu pendidikannya telah maju gitu. Ya, itu contoh pesantren kita di sana itu saya. Ya, kalau dari tempat-tempat tertentu, kalau kerja masya Allah gitu. Tapi kalau berpikir kurang. Kenapa? Ya memang sehari-hari kemampuannya yang diasah kerja dulu gitu. Tapi kalau menghafal, berkaitan dengan pemahaman susah. Kenapa? Ya kebiasaan. Kalau ada acara suruh kerja, wah mereka paling kuat. Kalau suruh menghafal, tidak bisa. Kenapa? Kebiasaan. Itu mujtama, lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi ini 4 poin yang sangat penting. Bagaimana hukum seorang wanita berzina di rumah orang soleh? Ya mungkin di rumah suaminya yang soleh bisa aja. Ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, dosa zina termasuk dosa yang sangat besar. Kabair. Tetapi memang bahwa dosa itu pun akan bertingkat-tingkat apabila berkaitan dengan tempat dan waktu. Contoh, orang melakukan dosa di haram, ya, yang itu adalah sangat dihormati, maka dosanya bertambah. Demikian juga dari sisi apabila orang melakukan dosa di tempat dan duduk dengan orang yang baik, maka tentunya lebih besar ketimbang ya ketika dia berada di tengah-tengah yang buruk. Dari sisi apa? Bahwa kalau di sana pendukung-pendukungnya ada, kalau di sini ketika tidak ada pendukung man juga masih melaksanakan apa? Maksiat. Maka dari sisi itu jelas ya, lebih besar kemaksiatannya, dosanya akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kedudukan hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka akan terhapus amal kebaikannya yang telah lalu? Ya, hubitu amaluhu, jelas hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih, sahih sekali hadisnya ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Mana yang lebih kita dahulukan, ini dari kemarin ya, antara menuntut ilmu dan memenuhi perintah orang tua jika keduanya dalam waktu bersamaan? Saya katakan apabila ilmu yang dicarinya adalah fardu ain dan ya, tidak bisa dicari kecuali waktu itu, maka dahulukan mencari ilmu. Karena ilmu berkaitan dengan hak kita dengan Allah Ta'ala. Tetapi apabila ilmunya bukan fardu ain, ilmu yang sifatnya fardu kifayah, atau dimungkinkan kita bisa mencari dalam waktu yang lain, di tempat yang lain, maka ya, didahulukan berbakti kepada dua orang tua. Perbankan saat ini adalah bank yang melakukan praktek riba. Namun kita kaum muslimin tidak dapat terlepas dari bank. Misalnya untuk penyetoran dana haji melalui bank, menggunakan fasilitas bank untuk transfer, pembayaran gaji setiap bulannya melalui bank, penyetoran dan dana fisabilillah melalui perukban. Yang ingin saya tanyakan, ya, bukankah hal itu berarti kita telah bersubhat dengan praktek riba? Karena dana milik kita tersebut dapat digunakan bank, praktek riba, apakah hukumnya orang yang bersubhat dengan praktek riba? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjelaskan para ulama, ya, tentang masalah ini jelas, ya, bahwa jika li ajli darurah, artinya karena sangat butuh, ataupun ya memang itu adalah terkena dalam satu sistem yang kita tidak bisa keluar, ya seperti pembayaran haji, ataupun kita sebagai pekerja kemudian pembayarannya lewat apa? Lewat bank, ya. Maka insyaallah itu adalah tidak berdosa bagi kita. Jadi tidak berdosa bagi kita. Atau juga di mana penyimpanan uang di rumah dalam jumlah besar itu akan mendatangkan mabarat pencuri, bahkan mungkin kita sebagai pemilik terbunuh. Ya tidak mengapa kita menyimpannya di bank. Tetapi kita tidak boleh mengambil kelebihannya. Dan para ulama mengatakan boleh diambil kelebihannya, tetapi tidak boleh digunakan untuk diri sendiri. Boleh digunakan di dalam perkara-perkara yang tidak terhormat untuk kebutuhan umum, bikin jalan dan sebagainya. Tetapi juga kita tidak mengharapkan pahala dari memberikan bantuan dari kelebihan dari bank tersebut. Artinya apa? Bermuamalah dengan bank adalah dengan seukuran kebutuhan yang daruri saja, darurah saja. Jika kita punya makhraj, punya jalan keluar, punya jalan keluar, ya kita lakukan, pilih jalan yang tidak berkaitan dengan sana. Itu. Dan paling tidak pilihlah bank yang telah berusaha menghindari riba. Ya, mungkin di sini kita tahu ya ada bank syariah. Walaupun tentunya bank syariah digambarkan oleh para ulama itu adalah bagaikan memakai baju yang robek. Daripada telanjang, ya, antum lebih baik memakai baju yang robek. Artinya apa? Ya, memilih bank yang udah mengarah sesuai dengan syariat didahulukan ketimbang kita menyimpan bermuamalah di bank yang lain. Gitu. Nah, ini adalah kaidah umum, ya. Kaidah umum berkaitan dengan masalah ini. Dan memang seperti apa yang saya pernah sampaikan bahwa, ya, hari ini jika seseorang tidak bermuamalah dengan riba sekaligus secara apa langsung, maka ia paling tidak mendapatkan debunya riba, sebab kondisi ya, seperti ini, dan ini memerlukan kepada dakwah, ya, semuanya. mana yang lebih sahih, Rasulullah SAW wafat karena sakit atau wafat karena racun? Nah, ini pertanyaan sebenarnya capek-capek bertanya. Ya, penyebab sakit ada racun, kan gitu. Datangnya sakit salah satunya kenapa? Karena racun. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Aqlaniyun, ya, dan dalam hal ini termasuk Rashid Ridho rahimahullahu ta'ala, ya, walaupun para ulama mengatakan bahwa Rashid Ridho kembali kepada sunnah, cuma memang tidak setiap perkara yang dia pernah dulu tergelincir udah terhapus, ya. Salah satunya adalah mengingkari tentang pengaruh sihir, ya, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mencacati Rasul kerasulan kalau Rasulullah SAW mati dengan sebab racun? Nah, jawabannya apa? Sebab iskalnya di sini, orang-orang Aqlaniyun mengatakan mana mungkin bahwasanya Rasulullah SAW itu mati karena racun. Nah, justru ini adalah pembantahan bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menempatkan Rasul, karena Rasul telah menyatakan abdun wa rasulun, bahwa dia adalah seorang hamba manusia biasa, ya, terkena racun dan sakit karenanya. Dan sakit apa? Karena kemudian penyakit ini tidak mencacati kepada risalahnya. Sebab yang dinafikan kepada Rasulullah SAW secara umum adalah sesuatu yang akan menafikan risalahnya. Adapun sakit, terkena racun, ini tidak akan menafikan risalah. Dan tidak akan mencacati apa? Risalahnya. Mencacati apa? Risalahnya. Sehingga, ya, bisa diyakini bahwasanya Rasul adalah manusia biasa. Terkena racun, juga sihir. Adapun Aqlaniyun, ya, mereka karena menggunakan akal, tidak meyakini apa hadis-hadis yang telah ada. Ada pertanyaan dan nasihatnya. Saya adalah penuntut ilmu syar'i, tetapi ana merasa kesulitan dalam memahami ilmu-ilmu yang telah ana pelajari, dan ana merasa sulit dalam menghafal Al-Quran maupun ilmu-ilmu. Disebabkan, ya, kemaksiatan dan yang lainnya tadi, ya. Ya, secara umum nasihat, ya, untuk thalabul ilmi, bahwa ada ungkapan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim, mereka mengatakan, tidak ada yang aku paling sesali ketika bertambah umurku dan ketika berlalu waktu tidak bertambah ilmuku. Jadi ulama salaf mengatakan tidak ada yang paling aku sesali dari terbit matahari sampai terbenamnya, berkurangnya waktuku dan berlalunya waktu, kecuali kalau aku tidak bertambah ilmu. Makanya Nabi SAW bersabda dan berdoa, Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Warzukni fahma. Jadi memang kalau lihat ungkapan salaf bahwa orang yang berlalu waktu tidak bertambah ilmu itu rugi gitu. Rugi. Harus merupakan sesuatu yang paling disesali gitu. Jangan sampai kalau kita mengatakan sangat menyesal, sangat merasa rugi kalau berlalu waktu tidak dapat uang gitu. Ya, kalau kita mungkin seperti itu. Tapi ulama salaf lain. Tapi ulama salaf lain. Ada tiga penyakit, bukan maksiat ya, yang saya jelaskan ini bukan berarti melakukan maksiat zahir. Ada tiga penyakit yang menyebabkan para pencari ilmu tidak sampai kepada ilmu. Yang pertama ada mudhab al-waqt. Yang pertama, karena kebanyakan para pencari ilmu tidak memanage waktu. Jadi tidak memanage waktu. Saya akan gambarkan waktu ini yang dimaksud dalam mencari ilmu banyak. Dan saya isyaratkan kepada yang penting. Yang pertama ada muldabtil waqti lirohah. Orang yang mencari ilmu tidak memberikan porsi untuk istirahat. Saking semangat umpamanya sampai istirahatnya tidak ada. Satu contoh, dia semangat belajar 1 bulan tetapi sakitnya 3 bulan. Contoh, ini banyak kalau thalabul ilmi yang seperti ini saya dapatkan ya, ketika saya juga berjalan begitu. Saking semangat. Ya, perlu kita olahraga. Atau jadi daing, olahraga, biar kuat. Kemudian banyak ya, terlalu banyak ziarah, terlalu banyak kumpul. Jadi ada mudhabil bil waqt. Yang kedua ada mutartib fi marahil ilmi. Yang kedua, tidak tertib dalam mencari ilmu, tingkatan ilmu. Kalau antum ketemu seorang syekh, antum pingin seperti syekh itu, menggebu-gebu. Tetapi antum tidak paham berapa tahun syekh itu seperti itu. Gitu. Seolah-olah antum pingin seperti ketika umpamanya datang Syekh Ibrahim Ruhaili ke sini, Syekh Sulaiman Ruhaili, masya Allah ketika menyampaikan ilmu, dia dengan dalil di kepala dan sebagainya. Antum pingin seperti dia. Sehingga antum, wah saya sekarang akan pergi ke anu, akan pergi ke sana. Tetapi antum tidak pernah bertanya berapa tahun dia seperti itu. Berapa lama gitu. Apa yang dipelajari dulu? Kalau dia mengajarkan dua bitul jihad, dua bitul tabdi, jangan antum pelajari itu dulu sebelum yang lainnya. Pelajari dulu usul salasa, pelajari dulu kuaidul usul, pelajari dulu kuaidul fikih sebelum antum berbicara yang tadi. Karena tidak mungkin antum akan tiba-tiba paham sebelum usulnya itu ada. Maka ini harus ya. Yang ketiga, dan saya isyaratkan juga nomor dua ini, di antara kesalahan thalabul ilmi termasuk nomor dua adalah takhasus qabla taqomus. Saya nasihatkan yang kepada antum-antum ini pemuda, antum jangan pingin awal kali thalabul ilmi jangan jadi lugawi. Saya pingin jadi seperti Sibawaih, seperti Imam Ghazali atau Imam Al-Amidi atau Imam Ibnu Qayyim dalam usul umpamanya. Jangan. Tapi takomus, yang dimaksud takomus itu kuasai dulu juz'iyat. Kuliat. Jadi antum pahami dulu ilmu keseluruhan. Bahasa Arabnya, usul fikihnya, qaidul fikihnya, akidahnya, semuanya dipelajari. Jangan antum udah sekian tahun yang dipelajari usul saja. Kalau ditanya hadis gak bisa jawab. Kalau ditanya akidah gak bisa jawab. Jadi para ulama tidak seperti itu. Oleh sebab itu para ulama menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan kecil sejak kecil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hafal Al-Muwatta kapan? Umur sebelum 18 tahun. 10 tahun. Jadi seperti itu. Dan itu sama seperti saya berikan contoh orang ke Yaman, Syekh Mukbir rahimahullah taala pada waktu itu. Ada yang tiap hari mustolah saja, tiba-tiba dideportasi ke Indonesia. Datang ke Indonesia seperti orang yang punya ilmu semuanya padahal yang dipelajari baru mustolah di sana. Ini berbahaya kadang-kadang ya. Datang ke Indonesia jadi mokolin dalam fikih, dalam apa. Kenapa? Karena dia tidak punya asas. Bahaya gitu. Lain dengan orang di sana 3 tahun, 4 tahun semua ilmu pernah. Sehingga datang ke Indonesia bisa membaca, bisa meneliti, mendengarkan lagi masyayikh. Bisa ya. Bergabung. Lain dengan tadi. Baru aja di sana itu baru tuhfasaniyah. Datang ke Indonesia seperti ulama besar mentahdir seluruh ustadz yang ada di Indonesia. Kenapa? Padahal kalau ditanya apa kitab yang dibaca? Tuhfasaniyah gitu. Kan ini bahaya. Bahaya. Cara thalabul ilmi seperti ini. Yang ketiga adalah adamu sabri. Adamu sabri di sini dalam istilah Syekh Albani tazabbaba qabla ayata hasron. Pingin jadi zabib, jadi kismis, tapi tidak jadi anggur yang matang dulu gitu. Artinya apa? Bahwa kita bisa lancar menghafal, memahami itu kalau udah lama. Saya bisa ceritakannya, orang-orang Indonesia pergi ke sana, itu kita merasa kaget ya. Kalau orang Yaman itu lihat Bukhari begini, satu aja begini semenit atau dua menit, mereka udah hafal. Kita menghafal dua hari gak hafal-hafal. Ya awal-awal orang ke sana, Pak, ini susah. Kenapa? Oh ternyata orang lain itu sanadnya udah hafal. Qala hadatsana Malik an-Nabi an Ibnu Umar, nama Imam Malik, nama Nafi, nama Sufyan Ibnu Uyainah itu udah di sini. Sehingga ketika dia membaca sanad itu enggak usah capek-capek. Oh, ternyata mereka udah terbiasa. Kemudian juga lapad-lapad hadis juga mutaqarib, berdekatan satu dengan yang lainnya. Demikian juga ayat Quran. Ya ternyata kita-kita juga setelah lama ada yang bisa hafal 10 hadis sehari, 20 hadis, 30 hadis bisa dihafal sehari. Kalau apa? Kalau udah lama. Yang jadi masalah bahwa banyak thalabul ilmi yang pingin belajar apa? Ya pingin jadi Syekh Albani baru seminggu gitu. Baru sebulan, baru setahun pingin seperti muhadis. Enggak. Dari waktu yang sangat apa? Yang sangat lama ya, bukan waktu yang sebentar. Bagaimana orang tua jika melihat suatu kemaksiatan dalam keluarga dan orang tua sudah berusaha untuk mencegah kemaksiatan tersebut namun tidak berhasil, apakah usaha tersebut sudah dianggap maksimal? Ya. Tidak berdosa bagi orang tua yang telah menegakkan hujah argumentasi, tetapi tidak berarti bahwa berhenti setelah menyampaikan nasihat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, sesungguhnya apabila ada orang yang menolak ya, ataupun menangguhkan penerimaannya kepada dakwah kita, kita itu harus bersyukur dari satu sisi. Kenapa? Karena dengan adanya penolakan atau penangguhan penerimaan seseorang, bertambah amal kita, bertambah jihad kita, sehingga bertambah pahala kita. Lain dengan orang kalau menerima satu kali, pahala kita bekerja cuma satu. Tetapi kalau istri agak sedikit lambat gitu, perlu dengan kata-kata lembut, dapat pahala kita berbicara lembut. Agak sedikit ngeyel, keras, kerasnya pun kita dapat pahala di situ. Dapat cacian dari istri, kita bersabar, dapat pahala lagi. Sebulan, setahun, sebulan, setahun belum bisa dinasehati, tahun besok kita nasehati lagi, bertambah lagi amal kita. Jadi, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada istilah kesabaran itu terbatas, enggak ada sabar itu terbatas, enggak ada. Kemudian nasihat itu tidak ada istilah berhenti. Selama dia itu adalah belum menerima, maka selama itu juga kita menyampaikan hujah kepadanya. Ya. Kepada istri, kepada suami, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan hadis kalau istri yang mati suaminya ridho masuk surga? Bagaimana maksudnya? Ya, hadis ini sejalan dengan hadis-hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dan menjelaskan apabila wanita saum, salat dan menjaga farajnya dan taat kepada suaminya, maka Allah Ta'ala akan mengatakan kepada wanita itu, masuklah ke surga dari pintu mana saja dia ingin. Maksud dari sini pun menjelaskan bahwa apabila seorang istri mentaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah ataupun dalam perintah dunia yang bukan maksiat kepada Allah, maka wanita itu dalam keadaan diridhoi oleh suaminya lalu mati, maka ia dijanjikan masuk surga. Apa hukumnya istri yang meninggalkan tempat tidur suaminya karena ia marah sama suaminya? Ada di dalam hadis yang mengatakan, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berjima lalu istrinya menolak dan suaminya marah, maka yang di langit ya artinya ikut marah dan melaknat kepada wanita tersebut. Jadi wanita tersebut ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis, yang menghajar istri itu suami, bukan istri menghajar apa? Suaminya. Berarti ini udah kebalik gitu ya, udah rusak gitu. Bagaimana pemahaman apabila kita diserang penyakit atau terkena duri adalah menghilangkan dosa? Cara meluruskan, tolong jelaskan Ustaz. Hadis ini dan yang sama dengan hadis ini, bahwa musibah yang ditimpakan kepada orang beriman, yang menimpa kepada orang beriman adalah min mukafiratid dzunub. Jadi termasuk penghapus dosa. Dan tentunya juga harus ada judul bahasanya mukafiratud dzunub, penghapus-penghapus dosa. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dosa seseorang akan hilang dengan beberapa sebab. Jadi dosa seseorang akan hilang dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah afun minallah wa fadlun wa rahmatun minallah. Yang pertama adalah bentuk karunia, maaf, kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi Allah Ta'ala ya, maha berkuasa untuk mengampuni siapa saja. Yang kedua adalah al-hasanat, setiap kebaikan, sebagaimana dalam Al-Quran ataupun Sunnah, setiap kebaikan. Ini yang kembali kepada orangnya. Yang kedua, yang ketiga adalah al-masoib, al-musibah. Jadi dosa bisa hilang dengan sebab ada musibah yang menimpa kepadanya, apabila dia bersabar. Hadis-hadisnya juga jelas. Yang keempat adalah du'a'u akhihi al-muslim. Yang keempat adalah doa saudaranya yang muslim, memintakan istighfar, seperti dalam doa sholat jenazah. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu, dan seterusnya. Doa saudaranya. Ini ada doa saudaranya. Yang kelima adalah amal dari yang hidup yang memiliki hubungan dengan yang mati. Seseorang itu ya, saudaranya. Kita tahu bahwa orang-orang beriman diikuti oleh orang beriman setelahnya. Dia oleh orang beriman setelahnya. Kemudian yang akan terjadi nanti yaumul kiamah. Yang akan terjadi yaumul kiamah adalah syafaat yang diberikan Allah ataupun yang diberikan sesama makhluk atas izin Allah dari para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang beriman. Wa hadhihi aqidah ahlussunnah fi muqarrati dzunub, dan ini adalah aqidah ahlussunnah secara global, walaupun tafsirnya perlu pembahasan khusus tentang dosa. Jadi dosa itu bisa hilang dengan sebab tadi. Dengan sebab-sebab yang tadi. Oleh sebab itu, dalam akidah ahli sunnah, dimungkinkan bahwa orang melakukan dosa tidak diadab. Tetapi ada sebabnya. Ima sebab yang datang dari Allah secara langsung, seperti tadi maaf Allah kepada seorang hamba, atau amal yang diperbuat oleh dirinya, ataupun dengan sebab saudaranya, sesama apa? Muslim. Bismillah. Apa-apa dibacakan ini? Karena seringnya ada teman ana yang bertanya kepada ana tentang oral sex, apa boleh? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, min madakhilu syaiton al-gulu wa minha al-gulu fil jima. Ini perhatikan, di antara pintu syaiton menggelincirkan manusia adalah berlebih-lebihan. Salah satunya berlebih-lebihan dalam jima. Dimungkinkan sebagian orang tidak puas sehingga melakukan apa yang ditanyakan ini. Kenapa? Karena mungkin gulu dalam melakukannya. Walaupun tidak ada nas pelarangannya gitu, secara sharih, tapi wallahu a'lam bahwa ini adalah menyelisihi muru'ah. Artinya adalah bertentangan dengan muru'ah seorang muslim. Dan saya pernah membaca makalah penelitian, dan yang meneliti juga, yang saya pernah baca adalah bukan penelitian orang muslim, tetapi penelitian dokter kafir, bahwa oral sex itu bisa menyebabkan kanker. Jadi bisa menyebabkan apa? Kanker. Ya mungkin, walaupun ini perlu pembuktian, penelitian, karena memang tempat kotor gitu, ya, tidak bersih dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, wallahu alam ya, bagi antum kita, ya jauhi lah hal semacam itu. Apakah tahdir yang dilakukan di Indonesia ini diketahui oleh ulama atau atas bimbingan ulama? Tergantung tahdir yang mana. Sebab pertanyaan juga umum ya, tahdir yang mana? Sebab mentahdir ahlu bid'ah merupakan sunnah ahlu sunnah. Jadi asal jelas saja tahdir yang mana yang ditanyakannya. Harus kita pahami ungkapan ahlu sunnah a'lamun nas bilhaq arhamun nasi binas. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu kepada hak dan orang yang paling lemah lembut kepada sesama manusia. Tahdir apabila sesuai dengan Quran atau sunnah, ataupun sejalan dengan maslahat yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah, maka hukumnya syar'i. Tahdir apabila bertentangan dengan kaidah Quran, Sunnah, atau tidak sejalan dengan masoli, maslahat yang diinginkan oleh syar'i, maka itu adalah tahdir yang bid'i. Gampang saja, kita melihatnya tergantung tahdir yang mana. Siapa yang ditahdirnya, bagaimana kaifiahnya. Sebab di dalam masalah tabdi, masalah takfir, kaidahnya jelas. Siapa yang dikafirkannya, bagaimana kaifiah mengkafirkannya. Kalau jelas sasarannya dan kaifiahnya benar, maka ini hak. Oleh sebab itu batil kalau orang mengatakan tidak ada takfir. Batil, sama. Kalau ada orang mengatakan takfir setiap pelaku maksiat, maka ini pun salah. Tetapi takfir harus sesuai dengan bawabit, kaidah-kaidah yang apa? Yang sejalan. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan apakah ada bimbingan ulama atau tidak, maka saya sampaikan begini. Talabul ilmi di Indonesia di dalam masalah tahdir yang mungkin keliru dalam hakikat penerapan tahdir adalah beredar dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, imma ia salah menetapkan tahdir. Umpama Syekh Mukbir rahimahullahu taala di mimbar keras, dan saya menyaksikan, thalabul ilmi menyaksikan mentahdir buat pulan wa pulan wa pulan. Cuma kita sebagai thalabul ilmi tidak sama dalam memahami manzilah beliau, kedudukan beliau, tidak sama dalam memahami kapan beliau itu mentahdir, setelah apa beliau itu mentahdir, kepada siapakah beliau mentahdir. Sebagian thalabul ilmi ada yang mencomot semata-mata tahdirnya saja gitu. Sehingga ketika ia pulang ke Indonesia menempatkan diri seperti beliau. Saya adalah muridnya beliau, Mbak. Setiap orang ditahdirnya. Dia tidak tahu kapan dia mentahdir umpamanya Syekh apa pulang. Setelah apa? Apakah beliau mentahdir sebelum memberikan hujah, sebelum memberikan risalah? Kemudian masalah yang dia telah pandang sama enggak dengan kita di sini? Sebab kita harus sama. Di sini harus paham betul-betul ya. Kalau kita sekarang ada ahlu bid'ah, katakanlah ahlu bid'ah nyata ini. Syekh Mukbil di sana ada ahlu bid'ah. Apakah kita akan sama sikapnya dengan beliau dengan apa yang kita hadapi? Mungkin tidak akan sama. Dari sisi apa? Pertama, manzilah beliau telah didengar oleh orang. Kalau kita datang satu kampung ada ahlu bid'ah, apakah kita sudah didengar oleh orang sehingga kita akan mentahdir orang ini? Harus dilihat maslahatnya terlebih dahulu. Kita thalabul ilmi. Yang kedua, kapan beliau mentahdir? Setelah berapa tahun? Kita dengan ketemu dengan ahlu bid'ah ini baru berapa kali? Apa yang sudah disampaikan kepada orang ini? Maka ini dawabit yang kadang-kadang thalabul ilmi mungkin tidak sampai ke arah sana untuk membicarakan masalah ini. Sehingga terjadi paubok di lapangan. Terjadi apa ketidakberesan ketika di lapangan. Sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah ini. Gitu. Yang kedua, terkadang memaksa orang untuk taklid kepada fatwa seseorang. Iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin para ulama pun berbeda. Si pulan udah jadi mubtadi atau tidak? Kata syekh ini, wah udah derajatnya mubtadi. Kata syekh ini, belum nih. Berkaitan dengan jum'iyah, apakah jum'iyah ini termasuk mubtadi, apa? Jamaah yang telah masuk kepada deretan mubtadi atau tidak? Terjadi para ulama berbeda. Nah, yang jadi bahayanya bahwa sebagian thalabul ilmi taklid dan memaksa orang untuk taklid. Padahal bagi thalabul ilmi ini, kalau dulu para ulama juga telah berbeda tentang si fulan siqah, tentang si fulan dhaif, ada yang mengatakan fulan itu murji, yang lainnya tidak mengatakan murji. Dan para ulama dari dulu tidak pernah bertengkar gara-gara perbedaan tentang fulan. Nah, sekarang yang jadi masalah itu memakai kaidah seperti ahlu bid'ah juga. Malam yubadi mubtadi fahuwa mubtadi. Yang tidak mengatakan sipulan mubtadi adalah mubtadi. Ini yang jadi bahaya. Jadi para ulama berbeda terkadang ketika ditanya, Syekh, ma ra'yukum fi fulan? Dia mengatakan, alhamdulillah wa sunni. Datang ke Syekh fulan yang telah melihat mungkin bayinah kepadanya. Lah, wa mubtadi. Nah, kalau terjadi perbedaan semacam ini, lalu kita menjadi muqalid, maka tidak boleh kita memaksa orang lain untuk mengatakan, kalau kamu tidak berpandangan mubtadi kepada si fulan, kamu mubtadi. Nah ini, ikhwatu iman rahimakumullah yang tidak kita sejalan dengan apa salafus saleh dan ulama. Ulama tidak apa-apa. Mereka mengatakan mubtadi dengan ijtihadnya, ulama yang lain mengatakan tidak mubtadi dengan ijtihadnya. Kalau kita berbeda tentang mana dulu ketika akan ruku, akan sujud, apakah setelah ruku itu itidal ataupun kita itu ke bawah, itu terjadi perbedaan. Dalam hal ini juga kalau terjadi perbedaan dan ulama yang menetapkannya, kalau ada orang yang taklid mengikuti ulama ya sama. Bagi orang awam kita tidak boleh. Yang jadi bahaya itu apa? Muqalid memaksa orang lain taklid. Nah ini, kalau tidak taklid sama saya, mubtadi. Ya, sehingga apa? Ya, timbul. Ya, setiap orang dibid'ahkan, yang tersisa dirinya sendiri. Di dunia ini tidak ada salafi kecuali dirinya gitu. Dan ini sangat bahaya gitu. Apakah termasuk ghibah ketika kita menceritakan bid'ah dan kesesatan seseorang? Ya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, menceritakan pelaku bid'ah, ya, memang bukan ghibah, tetapi ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, harus berdasarkan ilmu semuanya. Jadi, sehingga ia itu berbicara tidak termasuk kepada apa? Ghibah. Tetapi termasuk kepada ibadah, menjelaskan tentang kesesatan dan sebagainya. Jadi ifatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, itu semuanya adalah kembali kepada ilmu. Sehingga ya, saya nasihatkan bahwa intinya ya, beramalah dan bersikaplah dalam proposi kita, proporsional kita. Kalau kita sebagai thalabul ilmi, ya bersikap sebagai thalabul ilmi. Sebab yang paling tahu kapan harus dibicarakan ahlu bid'ah, kapan harus ditahdir, itu adalah orang alim yang tahu kepada apa yang akan terjadi setelahnya. Jangan sampai mungkin kejadian-kejadian di berbagai tempat, dan ini kalimat terakhir insyaallah, jadi kalau kajian itu judulnya tahdir, membantah orang, maka masyaallah telinga itu sampai dibuka gitu, tidak ngantuk gitu. Tetapi kalau kajian itu tauhid, akidah, fikih, hadis, ngantuk. Kalau kajian itu hadis ini, fawaidnya ini, maknanya ini, derajat hadisnya ini, ngantuk. Kenapa? Aduh, berat katanya ngaji ini. Kalau berbicara tentang tauhid, akidah diperinci, ini akidah ahlus sunnah. Ini dalil-dalilnya, ini bantahannya. Waduh, terlalu intelek katanya kajiannya. Tapi kalau berbicara pulan ini, wah masya Allah, ustaznya pun diteleponnya. Ustaz, yang tadi itu siapa? Wah, langsung SMS, dang ring, langsung apa? Telepon. Tapi kalau berbicara tentang hukum atau apa, ya kita pulang nggak bawa ilmu juga nggak apa-apa gitu. Nah ini bahaya, ya. Pergeserannya. Ya, mudah-mudahan di sini enggak begitu. Udah terkikis. Tinggalkan masa lalu gitu. Jadi, thalabul ilmi harus itijah kepada ilmu. Tetapi bukan berarti tidak ada tahdir, ya. Tahdir yang melakukannya siapa? Orang yang tahu. Ya. Tidak usah kita ikut-ikutan kalau bukan ahlinya, ya. Ahli bangunan ya bangunan, ya. Kalau ahli pertanian ya pertanian. Jangan orang yang ahli pertanian ngebangun, dia tidak tahu berapa ukuran besinya akan terjadi roboh bangunannya. Sama juga. Kalau bukan yang ahlinya berbicara tahdir, bukan kemaslahatan, kerusakan yang akan terjadi. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan daurah pada kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat ilmu, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik untuk beramal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.